Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yiradah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'id. Ayuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahmatullah. Insyaallah taala kita akan kembali melanjutkan kajian kita membahas kitab Riyadhus Shalihin min kalami sayyidil mursalin. Kita lanjutkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah taala masih dalam bab al-mubadarah ilal khairat. Bab berlomba-lomba untuk menuju kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita. Kata beliau rahimahullah taala, as-sabi', hadis yang ketujuh di dalam bab ini atau hadis yang ke-94 dari Riyadhus Shalihin, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhr radhiyallahu taala anhu, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, badiru bil a'mali sab'an, berlomba-lombalah kalian untuk melakukan amalan sebelum datangnya tujuh perkara. Hal tantadhiruna illa faqran munsiyan, apakah kalian hendak menunggu untuk tidak beramal soleh sampai datangnya faqran munsiyan, kemiskinan yang membuat kalian lupa, au ghinan mutghiyan, atau kekayaan yang membuat kalian melampaui batas, au maradan mufsidan, atau menunggu datangnya penyakit yang merusak, au haraman mufnidan, atau menunggu haram mufnid. Haram mufnid bisa bermakna dua hal. Yang pertama adalah pikun. Apakah kalian menunggu tidak beramal sampai datang pikun kepada kalian? Atau makna yang kedua, sampai datangnya masa tua yang membuat kalian lemah. Au mautan mujhizan, atau kalian tunggu datangnya kematian yang tiba-tiba. Awid dajjal fa syarru ghaibin yuntadhar, atau kalian menunggu untuk beramal soleh sampai datangnya dajjal terlebih dahulu, padahal dajjal adalah syarru ghaib yuntadhar, sesuatu yang paling buruk yang dinanti oleh manusia. Awis sa'ah fa sa'atu adha wa amar, atau kalian menunggu melakukan amalan-amalan soleh hingga datangnya hari kiamat. Fasa'atu adha wa amar, padahal hari kiamat itu sangatlah mengerikan, sangatlah menakutkan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah dan disebutkan oleh An-Nawawi, wa qala haditsun hasan, kata Tirmidzi hadis ini adalah hadis yang hasan. Diriwayatkan oleh Tirmidzi dalam nomor hadis 2306 di dalam Jami' beliau, Jami' Tirmidzi. Akan tetapi hadis yang disebutkan oleh beliau ini dengan riwayat Tirmidzi yang disebutkan tadi dhaifkan oleh Syekhul Albani rahimahullah taala di dalam Dhaiful Jami' nomor 2315. Namun demikian masyaallah rahimani wa rahmakumullah, hadis ini juga diriwayatkan oleh Abu Yahya Al-Mausili rahimahullah taala di dalam musnadnya, hadis nomor 6542. Demikian juga Al-Hakim meriwayatkan di dalam Al-Mustadraknya hadis nomor 7906, dan kita tahu Al-Hakim di dalam Al-Mustadrak menyebutkan hadis-hadis yang tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, namun hadis tersebut memiliki syarat sama seperti syarat Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim. Termasuk hadis ini Al-Imam Al-Hakim meriwayatkan, seperti kita sebutkan tadi, hadis nomor 7906 di dalam Al-Mustadrak Dan beliau mengatakan bahwasannya hadis ini sahih sesuai dengan syarat al-Imam Al-Bukhari dan al-Imam Muslim. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah taala yang biasa mengomentari, memberikan ta'liq, catatan pada riwayat-riwayat al-Imam Hakim, Adz-Dzahabi mengatakan seandainya Ma'mar mendengar dari Al-Maqburi, maka hadis ini adalah hadis yang sahih. Baik. Ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah. Hadis berikutnya yang disebutkan oleh Imam Munawi rahimahullah taala. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi-lagi memerintahkan kepada kita untuk bersegera melakukan amalan-amalan soleh sebisa mungkin yang kita lakukan sekarang. Tidak perlu menunggu waktu. Tidak perlu memperlambat diri untuk melakukan amalan kebaikan tersebut. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, badiru bil a'mali sab'ah. Berlomba-lombalah kalian, bersegeralah untuk melakukan amalan kebaikan sebelum datangnya 7 perkara yang pasti akan terjadi pada manusia. Artinya apa? Hal tantadhiruna ila hadhis sab'ah. Apakah kalian memperlambat diri untuk melakukan amal soleh sampai kemudian datang 1 dari 7 perkara ini yang pasti akan mendatangi kalian? Ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah. Apa saja ketujuh perkara yang disebutkan oleh Nabi SAW yang ketika datang kepada kita, menimpa kita, maka sudah barang tentu akan membuat kita tidak bisa mengamalkan amalan-amalan soleh yang ada. Taib. Yang pertama kata Nabi SAW, hal tantadhiruna illa faqran munsian. Apakah kalian menunda untuk beramal soleh sampai datangnya faqran munsian, kemiskinan yang membuat lupa? Apa maksudnya faqran munsian? Ya, namanya al-faqr adalah qillatul yad. Ketika seorang tidak memiliki kecukupan dalam kebutuhan sehari-harinya. Bihaitsu la yakunu ma'al insani mal. Dia tidak punya sesuatu yang bisa mencukupi dari apa yang dihasilkan. Dia bekerja mungkin, dia mencari nafkah mungkin. Tetapi apa yang dia dapatkan tidak mencukupi kebutuhannya. Ini kategori yang disebut dengan fakir atau miskin. Tentunya sesuai perincian yang pernah kita bahas antara fakir dan miskin. Tapi kita mengingat bahwa seandainya disebutkan fakir saja, maka miskin termasuk di dalamnya. Demikian juga sebaliknya, kalau disebutkan miskin saja, maka fakir masuk di dalamnya. Kecuali jika kedua kata ini disebutkan berbarengan, berdekatan, maka masing-masing yang memiliki makna tersendiri. Taib. Intinya ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, di sini Nabi SAW mengingatkan kita yang pertama kali, jangan menunda amalan sampai datangnya kemiskinan yang kemudian melupakan kita. Maksudnya bagaimana kemiskinan yang melupakan itu? Al-faqr munsi adalah al-faqru alladhi yansal insanu masalih katsirah. Beralasan kemiskinan, beralasan dia belum tercukupi kebutuhan hariannya, kemudian menjadikan dia terhambat, terhalang untuk melakukan atau mendapatkan maslahat-maslahat kebaikan yang begitu banyak. Kenapa? Li'annahu yashtaghil bitalabir rizq. Karena kebanyakan manusia, ini kita berbicara manusia secara umum, saat dia merasa bahwa dirinya masih kekurangan, tidak mampu mencukupi kebutuhan hariannya untuk dia dan keluarganya, maka dia akan berusaha bagaimana caranya mendapatkan kecukupan itu dengan mencari ma'isyah lebih. Coba jalan mata pencaharian A, masih belum cukup, buka jalan lagi B, masih belum cukup, buka jalan lagi C. Oleh karenanya dia akan tersibukkan hanya mengurusi masalah dunia saja, masalah penghidupan dia dan keluarganya, lupa dengan maslahat yang paling besar, yang paling bermanfaat untuk dia dan keluarganya, yaitu masalah agamanya, masalah ketaatannya, kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib. Kata Syekh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, li'annahu yashtagil bitalabi rizq an asya'a kathiratin tahummuhu wa hadha syai'un musyahad. Seorang yang dalam kondisi kekurangan ini pasti akan tersibukkan untuk bagaimana caranya mencari rizki, sehingga dia akan terlewatkan untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Tahummuhu wa hadha syai'un musyahad. Dan ini adalah sesuatu yang bisa kita saksikan, kita dapatkan real di tengah-tengah manusia. Taib. Walihada yakhsha 'alal insan. Oleh karena itu dikhawatirkan bagi seseorang ketika dia terjatuh dalam kondisi ini, sedang kesulitan hidup tapi kemudian lupa dengan tujuan utama Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia. Taib. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua akan kita gabung terlebih dahulu poin yang kedua, setelah itu nanti akan kita jamak faedahnya. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ghinan mutghian. Kaya atau kekayaan yang membuat kalian melampaui batas. Artinya apa? Apakah kalian menunggu untuk mau beramal soleh sampai kalian punya kekayaan terlebih dahulu? Nunggu kaya, nunggu tercukupi kebutuhan hidup, baru kalian mau beramal soleh. Padahal kebanyakannya manusia ketika diberikan kekayaan, ketika diberikan kecukupan, mereka akan lupa dengan tujuan hidup tadi. Sudah akan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah sifat dasar manusia. Selalu merasa kekurangan. Sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan demikian, dia akan merasa saya belum punya yang ini, belum punya yang ini, masih butuh yang ini, masih butuh yang itu, cari lagi jalan yang lainnya lagi. Sehingga merasa dia memiliki materi duniawi, berusaha untuk terus mengejar materi duniawi, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan untuknya harta benda duniawi itu tadi. Thayyib. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, al-insanu baina halain binisbati lirizq. Manusia itu hanya akan berada pada satu dari dua kondisi berkaitan dengan rizki yang dia dapatkan. Thayyib. Yang pertama, taratan yughnihillahu taala wa yamudduhu bil mal wal banin wal ahl wal qusur wal maraqib wal jah wa ghairi dhalik min umuril ghina. Sekali waktu Allah Subhanahu wa taala akan berikan, akan anugerahkan untuknya kekayaan. Yamudduhu bil mal, Allah akan berikan keluasan harta. Wal banin, Allah akan berikan keluasan memiliki anak-anak. Wal ahl, Allah akan berikan kesenangan dengan adanya keluarga yang masih lengkap dan bahagia. Wal qusur, Allah akan berikan keluasan dengan al qusur. Ini qusur maksudnya makna asalnya adalah istana. Tetapi maksudnya adalah tempat tinggal yang megah. Allah akan berikan itu kepada manusia. Wal maraqib, dia punya kendaraan-kendaraan yang bagus. Wal jah, Allah akan berikan jabatan kepada dia dengan jabatan yang tinggi di tengah-tengah manusia. Wa ghairi dzalika min umuril ghina, dan lain sebagainya yang termasuk dari perkara-perkara kekayaan. Fa idza ra'a nafsahu fi hadhil hal, ketika dia melihat dirinya berada dalam kondisi ini, serba tercukupi, serba punya, fa innahu yatgha wal iyadu billah, maka kebanyakannya manusia itu, seseorang itu akan berbuat melampaui batas. Di sini Allah sebutkan umum yatgha, melampaui batas, maka ini mencakup segala hal. Dia akan melampaui batas dalam masalah apapun, tidak cuma dari satu sisi. Bisa jadi mungkin dia bisa merendah karena jabatan yang dia punya, tapi dengan harta yang dia miliki tidak bisa dia menundukkan atau merendahkan dirinya, merasa sombong dengan harta yang dimiliki meskipun jabatan tidak, atau yang lain sebagainya. Intinya ketika dia merasa memiliki sesuatu kelebihan dari dunia ini, dia pasti akan merasa sombong dengannya, melampaui batas dengannya. Taib. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Alaq ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya manusia itu kata Allah layatgha, benar-benar berbuat melampaui batas. Kenapa? Ar-ra'ahu istaghna. Ketika dia melihat dirinya sudah serba tercukupi, serba punya dibandingkan orang lain. Ini firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita sifat asal manusia, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti akan berbuat melampaui batas ketika merasa punya kecukupan duniawi berkaitan dengan jabatan, harta, kebahagiaan, anak-anak dan yang lainnya. Paling tidak akan sedikit tinggi hati di dalam hatinya meskipun tidak terucap, tapi dia merasa memiliki kelebihan dibandingkan orang lain. Itu sudah sikap melampaui batas, meremehkan saudaranya yang lain. Taib. Allah Subhanahu wa taala juga mengatakan di dalam ayat surat Al-Alaq ayat yang ke-8 kata Allah inna ila rabbika rujah. Mereka berbuat melampaui batas ketika merasa tercukupi, padahal sesungguhnya kepada Allah lah rob mereka tempat kembali. Artinya semua manusia itu pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan bermanfaat apa yang mereka miliki di dunia ini jika tidak ditukar untuk mendapatkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Wa nahnu nusyahid annal ghina yakunu sababan lil fasadi wal 'iyadu billah. Dan kita melihat bagaimana kekayaan itu menjadi sebab paling banyak untuk terjadinya kerusakan di muka bumi ini. Tajid al-insana fi hali faqrihi mukhabbitan ilallah, munabbiyan ilaihi atau muniban ilaihi, munkasirun nafas laisa indahu tughyan, fa'idha amaddahullahu bilmal istakbara wal'ayadu billah. Kamu akan dapati ada seorang manusia yang ketika dahulu dia mungkin masih belum tercukupi kebutuhannya. Dia masih sebagai seorang yang miskin, seorang yang fakir. Engkau dapati dia mukhbitan ilallah, dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala, mudah melakukan amalan-amalan ketaatan. Taib, muniban ilaihi, selalu mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Munkasirun nafas, jiwanya mudah tersentuh ketika mendengarkan kebaikan-kebaikan. Laisa indahu tughyan, tidak ada niatan untuk melampaui batas kepada saudaranya yang lain. Faidha amaddahullahu bilmal, tetapi ketika Allah telah berikan harta benda kepadanya, istakbara, dia sombong dengan itu, seolah-olah sudah merasa lebih daripada teman-temannya yang lain. Taib, au bil aqs, atau sebaliknya, itu tadi kalau dalam kondisi kaya. Sekarang ketika miskin, saat dia tidak punya, berusaha untuk mengejar bagaimana supaya tercukupi lagi kehidupannya. Taib, jadi intinya ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, antara seorang yang kaya dan seorang yang miskin ini tadi, dia akan tersibukkan, orang yang miskin terlupakan dari Allah subhanahu wa ta'ala karena hanya mengejar satu hal. Seorang yang kaya tadi juga melampaui batas karena merasa memiliki kekayaan, dia juga hanya mengejar satu hal yang sama, yaitu sa'adatud dunya, kebahagiaan di dunia. Itu intinya dari apa yang mereka lakukan itu. Oleh karena itu kata beliau rahimahullah ta'ala, laisatis sa'adatud dunya, bukan kebahagiaan dunia itu bikathratil mal, dengan banyaknya harta. Li'annahu qad yadgha, karena banyaknya harta akan bisa membuat orang lain berbuat melampaui batas. Ta'ammal fi qawlihi ta'ala, perhatikan bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Tayyib, bukan kebahagiaan dunia yang dijanjikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ketika engkau berbuat amal yang soleh, berbuat kebaikan. Demikian juga saat engkau miskin mungkin, bukan kebahagiaan dunia ketika engkau melupakan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kebahagiaan dunia yang sesungguhnya adalah apa yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97 tadi. Man amila solihan, siapa yang mau beramal soleh, min dhakarin wa untha, dari laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia beriman, yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan kepadanya penghidupan yang hayatan thayyibah, penghidupan yang baik, bukan penghidupan yang cukup. Wala najziyannahum ajrahum, dan siapa yang mau beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, kami benar-benar akan memberikan balasan kepadanya, ajrohum bi ahsani makanu ya'malun, dengan balasan yang lebih baik dibandingkan apa yang mereka lakukan di dunia. Jadi ini ma'asyil akhaw rahimani wa rahmakumullah, amalan soleh, kebaikan itu tidak menjanjikan kekayaan, tidak menjanjikan kecukupan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan amalan soleh itu akan memberikan sa'adatud dunya al-haqiqiyah, kebahagiaan dunia yang sesungguhnya, bukan dengan banyaknya harta, dengan bukan dengan jabatan yang tinggi, kendaraan yang mewah, anak-anak yang banyak, baik-baik, penurut kepada orang tuanya, bukan. Tapi lanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami akan berikan penghidupan yang baik. Jadi hidup yang baik itu bukan dengan banyak atau sedikitnya harta, tidak. Hidup yang baik itu ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan insyirahus sadr, memberikan kelapangan hati dengan kondisi yang ada, tidak melupakan kamu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau rahimahullah, فَإِذَا مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْعَبْدِ بِغِنًا لَا يُبْغِي وَبِفَقْرٍ لَا يُنْسِي وَكَانَتْ حَالُهُ وَسَطًا وَعِبَادَتُهُ مُسْتَقِيمَةً وَأَحْوَالُهُ قَوِيمَةً فَهَذِهِ هِيَ سَعَادَةُ الدُّنْيَا. Ketika Allah memberikan kepada seorang hamba بِغِنًا لَا يُبْغِي, kekayaan, kemudian kekayaan itu tidak membuat dia melampaui batas, atau bifaqrin la yunsi, mungkin Allah akan berikan kepada engkau jumlah harta yang sedikit sehingga engkau menjadi orang yang fakir, orang yang miskin, tapi tidak melupakan dirimu dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemiskinan itu. Wa kanat haluhu wasatan, dia berusaha untuk menjadi seorang yang pertengahan, tidak memikirkan harta dunianya, kaya tidak melampaui batas, miskin tidak lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Ibadatuhu mustaqimah, ibadahnya tetap jalan lurus. Wa ahwaluhu qawimah, kondisinya tetap tegak. Tidak mereng kanan, tidak mereng kiri. Fahadihi hiya sa'adatud dunya. Ketika dia istiqomah di atas jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah kebahagiaan dunia yang sesungguhnya. Kembalinya kemana? Ayat tadi An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Dan Allah tidak mengatakan man amila salihan min dzakarin aw untha falanuwassi'anna 'alaihi wa lanu'tiyannahu al-malal katsir. Siapa yang beramal soleh laki-laki maupun perempuan, kami akan lapangkan rizkinya, kami akan berikan kepadanya harta benda yang banyak. Enggak. Jadi ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, ini sedikit tanbih pengingat untuk kita. Jangan dengan amalan soleh itu kemudian kita mengharapkan Allah Subhanahu wa taala memberikan keluasan harta, memberikan kenikmatan duniawi kepada kita. Enggak. Jadi amalan sholat yang kamu lakukan ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya. Sebagaimana sudah kita bahas pada satu hari yang lalu, kemarin siang ketika mempelajari kitab Al-Mulakhas. Bagaimana saat Allah Subhanahu wa taala menjadikan sholat dan nusuk penyembelihan sebagai dua amalan besar yang harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Melenceng sedikit saja niatmu dalam sholat dan menyembelih sesembelihan, engkau akan menjadi seorang yang kafir, yang musyrik. Maka bagaimana dengan amalan yang ada di bawah itu? Kalau amalan yang paling besar dituntut oleh Allah ikhlas di dalamnya, maka amalan di bawahnya yang lain harus ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan berpikiran dunia dengan amalan saleh yang kita lakukan. Tayyib, wallahu taala a'lamu bis-shawab. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, "Hadza huwal waqi' minan nas." Ini kalau kita fahami yang terjadi pada manusia terkait rizkinya demikian, dan masing-masing tidak bisa sama satu dengan yang lainnya. Ada seorang yang diberikan kekayaan, dia bisa menggunakan kekayaannya untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang diberikan kekayaan lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia berbuat kerusakan di muka bumi dengan kekayaan yang dia miliki. Demikian juga seorang yang miskin, ada orang yang kondisinya fakir miskin, tapi dia tetap dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ada orang yang fakir miskin lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, ini yang terjadi di tengah-tengah manusia. Minan nasi man yakunul faqra khairan lahu. Allah tahu bahwa di antara manusia itu ada yang kondisinya ketika dia miskin itu lebih baik dibandingkan ketika dia kaya. Ada juga yang ketika dia kaya lebih baik dibandingkan ketika dia miskin. Sebagaimana hadis yang disebutkan dari Rasulullah SAW, beliau pernah mengatakan, inna min ibadi man lau agnaituhu la afsadahul ghinah. Sesungguhnya ada di antara manusia, di antara hamba-hambaku itu, yang seandainya aku berikan kekayaan kepadanya, la afsadahul ghinah, maka kekayaan itu akan merusak dia. Lalu kata Nabi SAW, wa inna min ibadi man lau afqartuhu la afsadahul faqrah. Ada juga di antara hamba-hambaku yang kalau aku berikan kemiskinan untuknya, maka kemiskinan itu akan bisa merusak dia. Maka semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sesuai dengan hikmah Allah. Allah lebih tahu kenapa Allah jadikan engkau kaya, Allah lebih tahu kenapa Allah jadikan engkau miskin. Tidak perlu melihat yang miskin kepada yang kaya, tidak perlu yang kaya memandang rendah yang miskin. Semuanya punya jalan. Yang penting bagaimana engkau bisa dekat dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan materi patokannya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Maka ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan tunggu kaya, juga jangan menunggu miskin. Kondisi sekarang yang kau berada padanya jangan sampai menghalangi untuk berbuat amalan kebaikan. Apa yang bisa engkau lakukan dari amalan kebaikan? Lakukan. Orang lain bisa melakukan dengan hartanya demikian, biarkan. Itu keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuknya. Mungkin sekarang saya kondisi miskin, apa yang saya bisa lakukan untuk Allah Subhanahu wa taala? Apa yang bisa saya kerjakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu fokusnya. Tidak perlu melihat bagaimana orang lain dengan dunia. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Kemudian yang ketiga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal tantadhiruna illa maradan mufsidan. Apakah kalian menunggu untuk beramal soleh sampai datangnya penyakit yang merusak? Tunggu ada penyakit pada diri kalian yang penyakit itu membinasakan, membuat kalian tidak bisa melakukan apa-apa, baru ada niatan untuk beramal soleh. Seperti itu, seakan-akan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-marad yufsidu 'alal insani ahwalahu. Sakit itu akan bisa merusak kondisi seseorang. Fal insanu madama fi sihhatin tajiduhu munsyarihus sadr wasi'ul bahr. Engkau akan dapati seorang yang sehat itu adalah orang yang mudah terbuka hatinya. Orang yang kondisinya itu masih serba bisa. Mustaknisan, dia masih mampu untuk melakukan apa yang dia lakukan. Lakinnahu idza usiba bil marad, tapi ketika Allah Subhanahu wa taala berikan musibah dia dengan rasa sakit, dengan sakit tertentu, ingkatama, dia akan kemudian melemah. Wadaqat 'alaihil ardh, seakan-akan dunia ini terasa sempit. Wasarahamuhu nafsuhu, dan dia hanya akan memikirkan bagaimana kesehatan dirinya sendiri. Itu sudah pasti. Sakit mikirnya bukan bagaimana Allah Subhanahu wa taala kok memberikan sakit ini, enggak. Tapi kita kebanyakan seperti itu. Ketika ditimpa sakit, apa yang pertama kali terpikirkan? Obatnya apa? Bagaimana cara supaya segera sembuh? Demikian bukan? Memang demikian. Nah, itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai menunggu datang sakit dulu kamu rasakan, baru kemudian bertanya bagaimana caranya melakukan amalan kebaikan. Padahal sakit itu Allah Subhanahu wa taala enggak berikan apa namanya peringatan kepada kita. Allah juga tidak berikan maklumat pengingat kepada kita bahwa nanti kamu akan sakit demikian, besok akan datang kepadamu penyakit demikian, tidak. Penyakit itu akan tiba-tiba datang. Maka jangan menunggu penyakit itu datang melemahkan kita, membatasi kita, baru kemudian ada niatan beramal saleh. Tayyib, wallahu taala a'lamu bissawab. Yang keempat. Wa hal tantadhiruna illa haraman mufnidan. Apakah kalian menunggu untuk beramal soleh sampai datangnya haram mufnid? Sudah kita sebutkan tadi ada dua makna. Yang pertama adalah al-kibar, yaitu pikun, masa tua pikun. Apakah kalian menunggu sampai tua kemudian pikun baru mau beramal soleh? Kemudian bisa mengatakan waktu muda untuk foya-foya, waktu muda untuk mendapatkan, berusaha mencari apa yang dia inginkan, rasakan semua kebahagiaan seperti itu, nunggu tua dulu baru taubat? Kata beliau rahimahullah ta'ala, fal insanu idha kabura wa talat bihil hayah fa innahu kama qala Allahu azza wa jal. Seorang manusia kalau sudah tua usianya, panjang hidupnya, maka dia akan berada pada kondisi yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yuraddu ila ardalil umur. Allah akan kembalikan dia, orang tua itu tadi, seperti ardalil umur, orang yang baru muda usianya, anak kecil. Jadi semakin tua itu bukan semakin baik. Semakin tua, semakin lanjut usianya, Allah akan kembalikan kepada penciptaan pertama kali, seperti layaknya anak kecil. Fayaltahiqu hadzal rajul alladzi ahidtahu min aqalir rijal. Engkau akan tahu, dahulu mungkin engkau mengenali seorang ini ketika masa mudanya, ketika masa dia belum tua, engkau dapati dia sebagai seorang yang paling cerdas, orang yang paling tajam pemikirannya, orang yang paling dikagumi oleh manusia. Yarji hatta yakunu 'ala sibyan. Tapi saat dia tua kemudian pikun, dia akan menjadi selayaknya anak kecil. Bal huwa arda minas sibyan, bahkan bisa jadi lebih parah dibandingkan anak kecil. Tayyib, li'anna sabi lam yakun qad 'aqal. Kenapa lebih parah? Karena anak kecil itu sudah fasenya dia belum pernah berakal. Sampai dia nanti besar baru akan berakal. Sedangkan orang yang pikun, dia sudah pernah melalui masa kecil, kemudian sudah pernah berakal, sudah pernah sempurna akalnya, kembali lagi seperti anak kecil. Ini kondisi yang kata beliau arda minas sibyan, lebih parah dibandingkan anak kecil. Sudah pernah sempurna matang akalnya, hilang akal itu, kembali seperti anak kecil yang tidak lagi berakal. Walidzalika, oleh karena itu, najid, kita akan dapati annalladzina yarudduna ila ardhalil umur. Orang-orang tua yang mereka kembali menjadi seperti anak kecil, mingkibarisin, dari orang-orang yang usia lanjut, yu'dhuna ahlihim, mereka pasti akan merepotkan keluarganya. Asyadda min idza'is sibyan, bahkan lebih merepotkan dibandingkan keluarganya mengasuh anak kecil. Tayyib, waqi' atau tidak? Terjadi atau tidak? Terjadi, seperti itu. Sudah disebutkan oleh Nabi SAW ribuan tahun yang lalu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala juga sudah sebutkan ini, wasiatkan ini kepada para nabi-nabi dahulu. Jangan tunggu pikun, jangan tunggu masa tua. Taib, ini kalau dari makna yang pertama. Karena ketika engkau tua nanti, sudah pikun, tidak akan bisa lagi engkau menguasai apa yang kau lakukan. Taib. Sama seperti anak kecil yang tidak bisa menguasai dirinya terhadap apa yang mereka lakukan. Taib. Yang kedua, makna yang kedua adalah al-haram mufnid, yaitu ketika tua tapi belum pikun, namun masa tua itu membuat semua yang kau miliki melemah. Kekuatan melemah, daya ingat melemah, daya pikir juga melemah. Dan ketika itu lebih sulit untuk melakukan amalan-amalan soleh yang belum menjadi kebiasaan saat dia masih muda. Maka bagaimana caranya ketika engkau tua nanti bisa melakukan amalan-amalan soleh? Caranya adalah ketika masa mudamu pergunakan dengan baik, rutinkan mengamalkan amalan-amalan soleh, sehingga akan lebih mudah saat tua nanti mengamalkan amalan-amalan soleh itu. Tapi kalau nunggu usia lanjut dulu baru mulai beramal soleh, padahal dia dari masa mudanya sudah mengenal amalan-amalan soleh itu, sungguh suatu hal yang berat dan mustahil untuk dilakukan. Dan kebanyakannya demikian. Tua itu akan menunjukkan bagaimana dia masa mudanya. Masa syababnya itu akan ditunjukkan oleh bagaimana dia masa kecilnya. Dan masa kecilnya akan ditunjukkan bagaimana ketika dia mulai beranjak dari usia setelah selesai fitom, setelah selesai disusui oleh ibunya. Nah, masa yang menentukan bagaimana dia nanti usia 8 tahun ke atas adalah ketika anak-anak itu usianya 4-5 tahun. Di sini masa emas anak kecil akan menentukan bagaimana dia 8 tahun ke atas. Dan 8 tahun ke atas akan menentukan bagaimana nanti dia beranjak remaja 16 tahun ke atas. Dan ketika dia 16 tahun ke atas, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, akan menentukan bagaimana syababnya sampai selesai 35 tahun. Selesai 35 tahun, masuk masa kuhulah. Itu akan ditentukan dari masa syabab ini tadi. Kalau masa syabab hanya senang dengan duniawi saja, mustahil ketika masuk masa kuhulah dia akan lepas dari masalah-masalah duniawi. Semua itu saling berkaitan, ma'asyiral akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka oleh karena itu, kita yang memiliki anak-anak atau yang memiliki anak cucu, biasakan mereka dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan tingkatan ini tadi. Dan demikian para salaf dahulu, para ulama dahulu terdidik. Bagaimana Imam Al-Bukhari rahimahullah taala menjadi nama besar? Bukan sekonyong-konyong tiba-tiba. Tapi bagaimana ibunda beliau rahimahullah taala mendidik ketika ayahnya meninggal? Siapa ayahnya Imam Al-Bukhari? Ismail bin Ibrahim meninggal. Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menjadi seorang anak yatim. Dan kondisi ketika itu beliau buta, masih anak kecil. Lihat bagaimana ibunya mengetahui tingkatan-tingkatan ini tadi. Seandainya berhasil diselamatkan di masa kecilnya, dia akan menjadi orang besar. Padahal Al-Bukhari rahimahullah bukan orang Arab. Beliau orang Ajam. Beliau berasal dari Bukhara, sekarang bagian dari negara Rusia. Tapi bisa menjadi nama besar di dalam Islam. Kitab beliau Sahih Al-Bukhari menjadi kitab yang paling sahih setelah Al-Qur'anul Karim. Berikutnya adalah kitab murid beliau Al-Imam Muslim rahimahullah taala. Itu bukan sekonyong-konyong tiba-tiba beliau mendapatkan kedudukan tersebut, tapi dari orang tuanya yang memperhatikan masa kecil dan menuntun Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pesan kepada orang tua, kalau engkau ingin anakmu baik, perhatikan dia dari masa kecilnya. Masa kecilnya sudah engkau telantarkan, mustahil syababnya akan bagus. Syababnya engkau telantarkan, mustahil ketika nanti dia dewasa akan menjadi seorang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya sudah banyak. Berapa banyak anak-anak kita, adik-adik kita yang dahulu mereka mungkin sudah diberikan ilmu agama, sudah dibiasakan dengan ilmu agama semenjak kecil, tapi kemudian ketika syabab hilang semua, kemana mereka? Tidak faham dengan apa yang harus dia tuju. Dia hanya memikirkan kesenangan duniawi saja. Kenapa? Ya mungkin dia berada dalam kondisi yang baik, tapi lupa pengawasan, lupa pemberian bekal-bekal kepada mereka tentang apa tujuan hidupnya nanti ketika syabab. Lupa apa tujuan hidupnya nanti ketika sudah masa kuhulah. Tayyib wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kita lanjutkan, ma'asyiral rahimani wa rahimakumullah, yang kelima. Fal tantadiruna illa al-mautal mujiz. Apakah kalian menunggu untuk melakukan amalan soleh sampai datangnya maut mujhis, kematian yang datang secara tiba-tiba? Ini bukan apa namanya i'lam, tapi ini peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Tidak perlu untuk ditegaskan, kita semua sudah memahami namanya kematian itu pasti akan datang tiba-tiba. Allah tidak akan memberikan peringatan, tidak akan memberikan notifikasi besok mati, tidak. Sekonyong-konyong datang kematian itu kepada siapapun, Tidak peduli umurnya, tidak peduli siapa dia. Tayyib, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, wal mautu la yunzarul insan. Kematian itu seorang enggak akan mendapatkan pengingat dari Allah Subhanahu wa taala. Qad yamutul insanu biduni indar. Banyak manusia, di sini meskipun disebutkan dengan lafaz qad tapi kita maknakan banyak. Karena qad kalau melihat makna asalnya qad itu bisa bermakna kadang, bisa bermakna banyak. Tapi kita sebutkan di sini banyak. Kita terjemahkan banyak karena konteksnya demikian. Banyak sekali kematian itu datang tanpa memberitahu kepada orang yang akan dicabut nyawanya. Qad yamutu ala firasyihi na'iman, saat seorang tidur malam bisa jadi dia langsung bablas, dicabut rohnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari sudah tidak bisa membuka mata melihat dunia, mati di tengah tidurnya. Wa qad yamutu ala kursiyhi amilan, atau banyak juga orang yang mati di atas kursinya dalam keadaan sedang melakukan pekerjaannya. Tayyib. Wa qad yamutu fi tariqihi masyian kama huwa ma'ruf. Banyak juga yang mati dalam kondisi berjalan, di tengah jalan, entah jalan kaki, entah naik kendaraan motor, mobil atau yang lainnya, mereka mati di sana. Dicabut ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza matal insanu inqata'a 'amaluhu, dan demikianlah. Ketika seorang itu mati, siapapun dia, apa yang terjadi? Inqata'a 'amaluhu. Amalannya akan terputus, enggak peduli usianya. Dan ketika amalannya sudah terputus, ada kesempatan lagi untuk amalan soleh? Tidak ada. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala mematikan kita ketika sedang dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita pahami hadis tadi yang seperti ini, jangan sampai kemudian kita meremehkan maksiat itu. Saat engkau bermaksiat, jangan sampai Allah cabut nyawa engkau, mati dalam kondisi bermaksiat. Lalu apa yang kita dapatkan? Husnul khatimah atau su'ul khatimah ketika mati dalam kondisi bermaksiat. Maka ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, al-inzar bil maut. Ambillah pelajaran peringatan dengan kematian itu. Bisa datang kepada kita siapa saja. Sehingga yang paling amannya adalah jangan berharap besok hari engkau masih hidup. Jangan berharap besok pagi masih bisa melihat dunia. Anggap saja malam ini adalah malam terakhir kita. Sehingga kita bisa memanfaatkan sisa waktu sampai nanti kita tidur untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun amalannya. Anggap saja besok kita tidak bangun. Besok bangun sudah ditanya oleh malaikat, siapa Rabbmu? Apa agamamu dan siapa nabimu? Ketika itu kita harus menjawab, dan jawabannya bukan untuk diingat sekarang. Kita bisa menjawab pertanyaan itu, fitnah kubur itu adalah dengan amalan. Bukan dengan ilmu kita dihafal dulu nanti biar ditanya malaikat, bisa enggak? Engkau akan ringan menjawab itu dengan amalan soleh. Tayyib. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Kemudian yang keenam. Hal tantadhiruna illa dajjal fasyarru ghaibin yuntadhar. Apakah kalian menunda untuk beramal soleh sampai datang terlebih dahulu dajjal? Maka dajjal itu sesungguhnya adalah syarru ghaibin yuntadhar. Sesuatu yang paling buruk yang dinanti, ditunggu oleh manusia. Tayyib. Ad-dajjal adalah bentuk sighah mubalaghah dari kata dajjal. Dajjal di dalam bahasa Arab memiliki makna al-kadzib, al-muwah, pendusta, dan yang disimpangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dajjal berarti seorang pendusta besar karena sighah mubalaghah dari dajjal. Dan dajjal adalah rajulun yab'atsuhullahu fi akhir zaman. Seorang laki-laki yang akan Allah lepaskan nanti di akhir zaman. Dia sudah hidup sekarang tetapi disimpan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita jadi pengingat. Dajjal itu bukan dongeng, bukan omong kosong. Allah sudah siapkan, dan nanti menjelang hari kiamat Allah akan lepas semua belenggu yang membelenggu dajjal itu, dan dia akan keluar kepada kita di akhir zaman. Maka ketika munculnya dajjal, keburukan yang ditunggu-tunggu oleh manusia, yang dinantikan oleh manusia, saat itulah benar-benar tidak akan bisa lagi kita beramal soleh. Bagaimana tidak? Fitnah dajjal itu adalah fitnah yang paling besar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita manusia. Saat dia pertama kali keluar dari tempat di mana Allah membelenggunya, dia keluar, maka hari pertama, fal yaumu kasana, satu hari itu seperti layaknya satu tahun. Tidak dijelaskan apakah lamanya atau bagaimananya. Intinya hari pertama akan sama seperti satu tahun. Wal yaumut tali, hari yang berikutnya, kasyahrin, seperti layaknya satu bulan. Wal yaumut tali, hari yang berikutnya, kausbu', seperti layaknya satu pekan. Wal ayyam allati ba'daha ka ayyamikum atau ka sa'iri ayyamikum. Kemudian baru hari-hari berikutnya akan seperti hari-hari biasa. Dan itu akan berlalu selama berapa? 40 hari fitnah Dajjal. Semenjak dia keluar membawa fitnah yang besar. Masyaallah rahimani wa rahimakumullah, demikianlah ketika Dajjal keluar tidak ada seorang yang bisa selamat kecuali yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking besarnya fitnah Dajjal ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering memberitahukan kepada kita, memberikan peringatan kepada kita untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau bisa dibaca setiap kita selesai salat, di akhir salat fi kulli duburi kulli salah. Apa itu doanya? Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur, dari neraka jahannam, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari fitnah dajjal disebutkan secara khusus. Berarti fitnah dajjal lebih besar dibandingkan fitnatul mahya wal mamat, fitnah kehidupan yang kita rasakan dan fitnah kematian kita lebih besar fitnah Dajjal. Oleh karena itu dianjurkan setiap selesai sholat untuk berlindung dari fitnah Dajjal. Dia diberikan kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kekuasaan yang bisa menyesatkan manusia, bisa menumbuhkan pepohonan dan bisa mendatangkan hujan. Ketika dia memerintahkan kepada awan turunkan hujan, awan itu akan menurunkan hujan. Ketika Dajjal itu memerintahkan kepada lahan yang kering, tumbuhkan tanaman bebuahan, akan tumbuh tanaman-tanaman buah. Padahal lahan itu adalah lahan yang kering. Sebaliknya, dia bisa menahan hujan dari daerah tertentu. Ketika dia perintahkan awan untuk menahan hujan, tertahan hujan itu. Daerah yang tadinya subur, kalau diperintahkan untuk menjadi daerah yang mati-mati. Saking besarnya fitnah Dajjal. Dan semuanya akan dihadapkan di hadapan Dajjal. Ditanya, dia akan mengaku sebagai Rob dan akan membawa dua hal, surga dan neraka. Api dan air akan dipilihkan untuk kita. Inilah fitnah Dajjal, ditawarkan. Engkau pilih api atau pilih air, pilih surga atau pilih neraka. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, naruhu jannah wa jannatuhu nar. Surga yang dia tawarkan itu adalah neraka untuk kalian. Sedangkan neraka yang dia tawarkan itu adalah surga untuk kalian. Kita tahu ilmunya, tapi ketika berhadapan langsung dengan Dajjal tergantung kekuatan keimanan kita. Maka jangan menunggu untuk beramal soleh sampai datangnya terlebih dahulu Dajjal, baru engkau kemudian akan terfitnah dengannya, yang nanti dia akan dibunuh oleh Isa alaihi salatu wassalam. Pada hari yang ke-40 Allah akan turunkan Isa ibnu Maryam di samping menara putih di Bablut di Palestina dan akan membunuh Dajjal. Tayyib, wallahu ta'ala a'lamu bissalam. Yang ketujuh, fahal tantadiruna illa sah, apakah kalian menunggu untuk beramal soleh sampai datangnya hari kiamat? Fasa'atu adha wa amar. Padahal hari kiamat itu adalah hari yang menakutkan dan mengerikan. Hal ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar ayat 46. Apa ayatnya? Balis sa'atu mau'iduhum wasa'atu adha wa amar. Bahkan kiamat itulah yang Allah Subhanahu wa taala janjikan. Apakah itu yang mereka nantikan? Wasa'atu adha wa amar. Padahal hari kiamat itu mengerikan dan menakutkan. Dan ketika datang hari kiamat, sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal saleh. Tayyib. Fahadihi sab'un hadhara minhan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ini 7 perkara yang diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amarana an nubadira bil a'mali fi hadhas sab' atau min hadhas sab'. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk mendahului 7 perkara ini dengan perbuatan-perbuatan baik. Jangan sampai datang satu dari 7 perkara tadi kemudian tidak ada waktu lagi untuk kita bisa beramal saleh. Lalu beliau rahimahullah taala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin berpesan, fabadir ya akhil muslim bi a'malika saleh. Bersegeralah engkau wahai saudaraku seorang muslim untuk melakukan amalan-amalan saleh, qabla an yafutakal awan, sebelum kesempatan itu hilang. Antal ana fi nasyab, engkau sekarang dalam kondisi yang baik, masih dalam semangat yang cukup. Wa fi quwwah, punya kekuatan. Wa fi qudrah, punya kemampuan. Lakin qad ya'ti 'alaika zamanun la tastati'u wa la taqdir 'alal 'amali shalih. Tapi pasti akan datang kepada engkau waktu di mana engkau tidak akan mampu, tidak akan bisa lagi melakukan amalan-amalan saleh. Fabadir, bersegeralah. Wa 'awwid nafsaka, biasakan dirimu. Wa anta idza 'awwadta nafsaka 'al 'amala shalih i'tadadhu wa sahula 'alayha wa anqadat lahu. kalau engkau biasakan, mulai sekarang biasakan untuk melakukan amalan soleh sedikit demi sedikit. Allah tidak tuntut di dalam syariat ini untuk kita banyak melakukan amalan, tidak. Tapi apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tuntut? Ketika kita bisa istiqomah dengan satu amalan. Amalan yang terbaik adalah amalan yang mada ma'alaihi sahibuhu wa inqallah. Amalan yang terbaik di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah amalan yang seorang melakukannya itu bisa istiqomah, bisa mudawamah, menjaga apa namanya keterusan dari amalan itu. Wa inqallah, meskipun itu amalan kecil. Jadi jangan anggap remeh amalan itu. Sekecil apapun, kalau kita bisa membiasakan diri kita, maka kita akan dipermudah untuk melakukan amalan yang lebih besar, melakukan amalan yang lebih besar. Dan kata beliau rahimahullah ta'ala, inqadat lahu, puncaknya nanti semua amalan soleh itu akan tunduk kepada kita. Maksudnya apa? Kita ingin mengamalkan ini mudah, kita ingin mengamalkan ini mudah, semua dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi wa idza awwadta nafsaka al-kasal wal ihmal, kalau kamu biasakan dirimu malas, sukanya hanya santai-santai, meremehkan, ajiz ta'anil qiyam bil amali soleh, maka pasti engkau tidak akan mampu melakukan amalan soleh sekecil apapun itu. Tayyib, ini ma'asyiral rahimani wa rahmakumullah, kuncinya adalah bagaimana kita mau untuk melangkah melakukan amalan soleh yang sudah Allah bukakan di hadapan kita, meskipun itu kecil, ambil. Biasakan diri kita dengan amalan-amalan soleh itu, mudah-mudahan Allah tunjukkan kita untuk bisa melakukan amalan yang lebih besar dan yang lebih besar, dan puncaknya nanti semua amalan soleh yang ingin kita lakukan Allah sudah berikan kemudahan untuk kita melakukannya. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas di kesempatan kita di malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.